السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kita sambung kat mana yang kita berhenti di Masjid Baluk bulan lepas. Ingat tak kat mana kita berhenti? Kat mana? Saya pun tak ingat dah. Muka surat berapa? Muka surat 3. Bismillah dah. Baik. Muka surat 3. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil mursalin, wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka pada hijrah Nabi 1140 pada 5 hari bulan Muharram, di zaman Paduka Seri Sultan yang besar kerajaannya, lagi yang maha tinggi darjatnya, iaitu Sultan Alauddin Ahmad Shah Johan berdaulat zilullah fil alam adamullah daulatahu amin. Ini gelorang sultan pada zaman kitab ini dikarang. Kitab ni kitab menggunakan bahasa Jawi lorat Aceh. Yang karang kitab ni pun ulama Aceh. Maka tetkala itu dia kata meminta kepada fakir yang hina khadam ulama Haji Jalaluddin anak Syekh yang arif billah Syekh Jalaluddin anak Qadi baginda Khatib sallamahullahu ta'ala. Dia bahasakan diri dia itu sebagai fakir. Inilah darjat sebenar manusia. Nah, ini betul-betul sifat tawaduk orang dulu-dulu lebih tawaduk dia. Seorang yang hebat, seorang mufti besar di Aceh. Dia bahasakan diri dia fakir. Dia tak kata dia doktor, PhD, dia tak kata. Nah, dia tak tulis pun di kitab dia MA, BA, honor, tak tulis. Tapi dia kata dia fakir. Fakir yang hina pula. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa rendah diri, Allah akan angkat dia. Orang takabur, wada'ahu Allah akan jatuh. Bila-bila masa. Fakir ni kita fakir. Orang kata mu kenal tak diri? Kenal. Dah siapa mu? Al-fakir. Kenal. Nah. Benda mana al-fakir? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu semua adalah fuqara. Fuqara ni jamak bagi kata fakir. Kalau seorang dipanggil fakir, kalau ramai fuqara. Maka kita semua ni antumul fuqara. Kamu semua papa kedana. Memerlukan pertolongan dan rahmat Allah. Tak payah sombonglah. Dah. Fakir je kita ni. Nah, dak fakir buat apa masa beranak tak ada auto skepeng pun. Siapa dia sini masa beranak pakai ada cicing sebetul. Nah, ada dah mah tekak. Tak ada. Telanjang bongeh tak ada auto. Dah balik lagi, balik fakir juga. Bubuh dalam kain kapang. Kain kapang bukan 500 meter. RM1.90 made in China, Papling. Nah, kain putih. Bukan kain wet loop. Bukan kain jersey. Nah, bukan jacket. Bukan sutera. Kain kapas saja. Nah. Basak kita. Menteri ke mati, cabut habis harta. JKK ke mati, cabut juga harta. Sama seri. Dada fakir ke gitu? Fakir. Basak. Miskin lah tu. Miskin ni boleh tahan. Fakir berat nenang. Nampak? Haa. Innama sadaqatul fuqara wal masakin. Hanya sahaja zakat itu untuk fakir, baru orang miskin. Nah, hanya dia kata dialah yang fakir. Jadi kita tirulah. Nah. Ha, apa benda akhlak orang-orang yang merendah diri. Kalau orang yang sombong, tak. Sampai boleh menghina kitab-kitab, sampai boleh menghina, merendah-rendahkan institusi pondok, hak tu orang, orang mengangkat diri. Orang sombong, orang takabur, wada'ahullah, esok lusa pasti jatuh. Nah. Yang hina, dia hina dia kata. Nah, dah hina, buat apa? Keluar kot lubang kecil. Nah. Semulia-mulia kita duduk mana? Keluar kot lubang kecil. Bukan keluar kot mulut mok, mok tahu tubik kita. Nah. Keluar kot bawah. Ha. Duduk daripada sulbi ayah, lalu kot dalam terowong. Terowong pula terowong air lakan hanya. Nah. Masuk di dalam rahim mok. Dalam rahim benda ada. Darah hai. Nah, air ketubang, kotor-kotor belaka. Duduk lah tu, inilah kita. Tapi bila tubik ni tak kenal orang. Aduh, masjid pun nak rombok. Nah, romboklah buang musim tu. Hina kita. Dah. Daripada setitik mani tak hina apa. Kalau orang ambil dah minyak wangi pun orang pun lesek atas pipi kita. Kita marah tak? Tak marah lah pasal minyak wangi. Tapi kalau dia ambil air manis cekok, dia lama tahu muka Tok Imam. Ha? Bergocoh hanya dengan Tok Imam. Pasal apa? Barang hina. Dah benda air manis tu. Kita lah. Bukan kita asal. Siapa sini yang tak berasal daripada air manis? Ha? Tak ada tiga orang air. Bukan asal daripada air manis. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa. Alaihimussalatu wassalam. Nabi Adam daripada tanah. Siti Hawa, tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa, tak ada campur dengan mani. Mani suami, mana ada suami? Siti Maryam. Tiuk roh, direct. Nah, ala ini, made in money mereka. Nah, besar jadi comel. Ah, ingat tu hakikat diri. Khadimul ulama. Maknanya dia ni menjadi khadam bagi ulama-ulama. Dibangsakan dia. Neh. Ha. Dia memang kita ni kalau kita menjadi khadam bagi orang yang mulia, kita tak hina. Kita hina ni kalau kita jadi khadam bagi orang zalim. Betul tak? Kalau kita jadi khadam bagi orang hina, kita hina. Kita menjadi orang suruhan, orang yang mau menyekat gerakan Islam di muka bumi, orang tu hina. Batu apa jawatan sekalipun, walaupun gaji mu 50 ribu ke 50 ringgit, tapi mu adalah menjadi orang suruhan daripada orang-orang yang hendak menyekat daripada bangkitnya Islam. Nak, mu lah orang yang paling hina di atas muka bumi. Tak patut hidup pada bawah langit Allah. Ha ni yang naik cagang samsing kat sini. Menjadi khadam bagi orang zalim, menjadi khadam bagi orang yang bencikan Al-Quran dan Sunnah, memperhambakan diri pagi, petang, siang, malam. Mampu kerah, tak apa, jatuh, kabak, tahu koknya. Nak gantung poster punya masa. Ha, mati kata. Lepas tu biar betul dulu. Ha, ni khadam ulama. Nabi bila pergi ke masjid, pergi surat, cabut selipar, berebut sahabat nak pegang selipar Nabi. Nah, tak apa, nak memperhambakan diri bagi Nabi. Bila nak ambil wuduk, berebut nak tolong kara timba, nak beri cuah bagi mudahkan Nabi ambil wuduk. Nah. Sipang ai, pegang ai. Ha, dia boleh dulu dia pegang sipang Nabi. Tunggu Nabi nak tepik, letak depan. Ulama-ulama gitu juga. Nah. Leni, anak murid bahan lipat tok guru. Kaki ayam teru, cubik. Nah, nak awak gua ni. Nah, dah nak akhir zaman lo. Nah. Syekh Jalaluddin anak qadi baginda khatib. Sallamahullahu taala. Mudah-mudahan menyelamatkan dia oleh Allah. Lepas tu dia kata oleh seorang daripada sahabat raja itu. Ha. Gua ni pula tu. duduk oleh seorang daripada sahabat raja itu. Kalau orang mengaji Arab, dia panggil fa'il dia. Dia punya fa'il itu telah meminta qad sa'alani. Tengah tu jumlah muqtaridah banyak tu. Kalau orang ngaji nahu lah, kita tak ngaji. Jadi, orang ni yang meminta. Siapa? Sahabat raja yang takut akan Allah Ta'ala Allah. Minta tolong karang kitab. Siapa? Kerabat orang nak beranak. Kroni raja minta tolong karang kitab. Jauh hal ni. Lening kalau kenal-kenal orang besar, minta tolong kabel. Itulah. Projek lah. Muajah kaku dah mukna murapak. Muajah kaku sekali ni je. Tak banyak lah. 1.6 juta je. Kalau aku boleh sekali ni aku tak mudah. Waktu lah ejah. Waktu lah tolong minta. Ni. Sahabat raja yang takut akan Allah nak cari di mana? Kita ni kalau kita dekat dengan orang-orang yang berkuasa, kita akan jadi jauh daripada Allah. Tak ada keberkatan. Tuhan cabut keberkatan. Hidup hanya sekali. Hidup mati dalam keadaan tidak ada berkat. Habis peluang. Tutup buku. Bahawa aku suratkan baginya suatu risalah. Anak beranak raja ni minta tolong pengarang ni buat satu risalah. Risalah ni maknanya yang lebih kecil daripada kitab. Kitab ni besar sikit. Yang simpan. Dia kata. Yang simpan ni maknanya yang rekah. Jangan tebal sangat. Nak ngaji kapur-kapur je. Dia minta tolong. Syekh ni karang kitab bahasa Arab. Minta tolonglah buat kitab kecil. Yang bahasa Jawi. Maka aku namai akan dia Hidayatul Awam. Pada menyatakan perintah agama Islam. Dia buat. Lebih kurang 10 muka surat je. Jadi Hidayatul Awam. Kita belajar hari ni. Cukup mudah belajar je. Belajar. Pergi pilihlah mana-mana. Orang berahiyak kerah, pergi kat kerah. Orang berahiyak lembuk, pergi kat lembuk. Orang berahiyak sedang, pergi kat sedang lah. Jangan pergi hak mendiamkan perkara muka sudah. Hebat dah, doktor dah, PhD dah. Tapi tak berani nak tegur bila dilakukan maksiat oleh orang atasan. Bila dibuat oleh orang bawahan, buat forum dana, buat apa hak tu, jangan mengaji. Hak tu Nabi kata syaitan bisu. Hanya bersuara pada masalah khilafiah, masalah ijma' ulama' diam membisu. Jangan ngaji tu, tak ada berkat. Dia nak terang dalam kitab yang sangat kecil ini, dia kata, perintah agama Islam. Kita Islam ni kena tahu benda agama Islam. Apa benda kak bila makna kita ni masuk menganut agama Islam, kenapa kak kena buat? Pasal ini pasal tak kenal ni. Tanggungjawab agama sendiri ni jadi lagu ni. Penuh tengah garik habis kedai, restoran, kedai roti canai, emporium, pusat beli belah. Orang Islam belaka. Orang tengah bang. Hayyalah salah, mari kepada semayang, jemputan Allah. Hayyalah falah, mari kepada kejayaan dunia dan akhirat. Nunggi. Kedah bapuk kapi laknatullah duduk dalam tu. Dan akhirat bangun dengan kapi laknatullah. Dia gitu saja. Masuk pilih tuan-tuan. Masuk pilih. Tak laku hayalah solah. Jualan langsung. Tengah maghrib. Jualan langsung. Pak Uti Kapung mampukah? Tu baru jualan. Jualan pun habisan pula. Nak Uti Kapung lenyak semayang maghrib. Jualan akhir tahun. Macam-macam jualan. Kau duduk reka tak mau. Jualan murah. Jualan tutup kedai. Jualan tokeh dekat nak mampu. Macam-macam pesen jualan. Siapa mampu? Kita mampu piti. Mampu piti saja boleh tahan. Mampu semayang. Satu kali semayang. 1,000 tahun duduk dalam obeng api neraka. Yang tukang panggil penyembah-penyembah berhala. Habis licin. Lepas tu baru bagian beli. Tak masuk bagian bola ni. Badminton, squash, tenis, bola golf, belaga ayam, belaga lebi. Banyak bahasa. Nak terang. Orang Yahudi dia kata kalau orang Islam ni anak-anak dia tak reti agama dia sendiri, kita berjaya. Sekarang berjaya sungguh. Anak orang Islam tak reti hukum hakam agama dia sendiri. ditarik oleh hiburan-hiburan yang sengaja dibawa datang. Nampak? Sengaja dia bawa datang. Diimport. Dah kenal agama Islam. Jadi kita buka balik sejarah. Nampak? Negeri-negeri Islam bila dia maju, dia lalak, dia lupa syukur nikmat, dia jadi larut, Tuhan tarik balik. Andalus 900 tahun boleh meretuh, Tuhan tarik balik. Kerana kerajaan pada akhir-akhirnya lupa bersyukurkan nikmat Allah. Berpesta bersukaria. Akhirnya Spanyol, nampak? Ditawan semula oleh Kristian. Setelah 900 tahun, Tuhan beri pada orang Islam. Nah, hanyu. Dengar hiburan. Hiburan hanyu. Dan perintah semayang 5 waktu. Bukan perintah semayang saja, semayang 5 waktu. Sebab ada juga semayang 3 waktu. Ada orang semayang 3 waktu. Ada orang semayang 2 waktu je. Garik isa, garik isa. Subuh tak dia nampak muka dia. Tangan panjat posta dia tinggi kali. Buku kepala dengan dera nampak. Ha, tapi solat subuh berjemaah, yilek, wang gepak. Ingat pun ringgit. Mungkin dia mana? Tak ada. Bukan sini ni, di Kongo. Dia gitu. Kaki masuk angin pulak. Dan segala barang yang bergantung dengan dia semayang daripada segala syarat. Dia ajarlah syarat. Tapi kitab ni fardu ain saja. Kitab kecil. Nah, dia bukan ngaji kitab kecil, kitab besar. Dah kita ni orang permulaan, kitab kecil-kecil dah lah. Nah, kalau kitab tinggi-tinggi sangat, rendah, tak ngaji, tak boleh pula. Nak naik tangga, jangan lapak atas lambu lalu, naik tangga nombor 1 dulu. Kalau kita buat pakar 2 lalu nak tangga, salah, sepak patah ting. Dia gitu. Allah tak tanya kau ni, tak cek, tak besar ngaji. Tak tanya gitu. Belajar ke dah. Suruh pergi saja hadir. Deh. Dia gitu. Niat nak keluar daripada gelap jahil kepada terangnya pengetahuan. Syarat-syarat dia tidak ada syarat lah keluput masyruq. Nah, batu semayang kadang-kadang wajib semayang tapi bila kita semayang tak sah. Wajib semayang, semayang tak sah. Belajar, leh. Kadang-kadang kita benda-benda yang kita buat sah, kita kata tak sah, kita pergi qada balik, lengah saja. Nah. Minggu lepas ada satu pasangan suami isteri. Dia mari isteri dulu. Dia mari isteri, dia mari petang tu. Dia nak jumpa dengan kita. Kita tengok air awet mana pula ni. Umur 21 tahun. Nak? Dia kata gini, ustaz, kita nak kabar pun malu. Neh? Suami saya malu nak mari, dia suruh saya mari. Suami malu nak mari. Isteri mari. Dia kata gini lah, kita ni nak nikah semula, nak suruh ustaz akad nikah. Pasal berlaku perceraian itu. Berlaku perceraian. Nak? Dia pakat dah tu, lelaki bini tu nak suruh adalah tepat tu. Nak akad nikah. Kita nampak dah aku 50 ya. Kita kata buat apa? Dia kata dah cerah, dah habis edah dah. Dia kata habis lah 2 kali suci lah. Maknanya dia tak belajar agama. Kan 3 kali suci. Salah tata kuruk 3 kali suci. Masuk haid yang ketiga. Nah, haid yang keempat sebelah 3 kali haid. Habislah dah ni baru 2 kali suci. Nikah apa? Pakai rojok lah. Nah, tak perlu nikah semula. Rojok. Masih dalam edah. Tapi dia dah 7-3 orang tu nak suruh kita akad nikah. Pasal apa? 2 kali haid. Mana tak faham lah tu. Tak belajar. Nah, tapi tak apalah. Alhamdulillah. 5 hari tanya. Nah. Dah kena nak tahu kali juga. Akad nikah malam-malam ada. Dalam edah. Nak tumbuk muka Tok Imam. Tok Imam ni jangan main something. Tok Imam nikah kalau Tok Imam semayang. Nak? Tok Imam nikah ni something. Learning dulu Tok Imam nikah. Kalau kita akad nikah, kita akad nasi dia makan. Dia makan tak? Kalau lepas so nikah, ni dah akad. Nak makan kau ni tiga ada. Seterik 50, 4 seterik lepas maghrib. Boleh 200. Nak? Nak akan lah nasi. Nak bui? Boleh. Kayu khamak dah. Nak? Tu pun makan belanja lah Tok Imam. Nak kerja terik mu, tak kena pula. Tambaluk pula. Nak? Masa start motor tu, duduk sombong tu bit kayu khamak di mulut. Tok Imam agak danang. Nak kerja terik punya masa. Dulu Tuan Iman duduk sila lendik lah, makan nasi minyak situ apa semua, bergadang apa semua, tengah jam baru balik. Dan ni ada tiga tepat lagi. Lepas hasil tak boleh. Dua tepat. Ada dah. Nak? 50-50. 2-3-400 kot sehari. Dan segala yang wajib. Ada kalanya wajib tu wajib muakhar. Ada kalanya wajib muasak. Ada tak? Wajib dah. Tapi wajib bila? Wajib selama mana belum habis waktu. Ada tak? Nak tu belajar. Macam kata kita buang air. Dah kita buang air dah. Lepas buang air baru kita ambil wuduk. Kita tak rasa kecing. Tak ada masalah. Kita kecing. Kita berok. Lepas tu tak rasa kecing, tak rasa berok. Ambil wuduk sah tak? Sah tak? Sah. Lepas tu orang dia tak semayang lagi. Pasal Zohor kat lagi. Baru kita masuk waktu Zohor. Kita pun basuh berok, basuh kecing. Tak payah ambil wuduk. Boleh? Boleh tak? Boleh ha? Itu kena belajar. Kena ngaji. Tengok tu. Berok kecing. Lepas berok kecing, jangan basuh berok. Jangan basuh kecing. Pasal apa tak dang? Tak? Tak dang. Lepas tu kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, tak basuh berok, tak basuh kecing, sah. Dah kat kini nak semayang, dah yang ambil wuduk dah. Pasal wuduk ambil dah. Basuh berok, basuh kecing saja. Lepas tu naik semayang. Sah. Faham? Ke tak sah? Sah tak? Nampak bingung ya? Sah lah. Faham? Tak ada masalah. Kita ada wuduk dah. Kita kecing. Kecing belum tu. Dah ada atas wuduk. Faham? Ke tak sah? Sah tak, Iman? Lepas ambil wuduk, baru basuh berok, basuh kucing. Lepas basuh berok, basuh kucing, dah ambil wuduk terus. Sembahyang. Sah. Eh? Sah tak? Tengok. Ingat senang. Nampak padu ain je. Ada orang cakap, kita cek dah tak, kita besar kan? Nak kita besar je. Tak, jatuh tak pala, mampu kan? Tak besar. Tak cek dah. Nah, tak ada masalah. Tak, basuh kucing. Basuh berok. Bila kita ada wuduk dah. Tak patah semayang. Jangan jamah burung. Pergi jamah patah. Orang tak suruh jamah. Orang suruh basuh. Dah basuh berok ke mana? Belakang. Boleh gonyoh kot belakang. Gonyoh kot tapak patah lah. Ya wudu. Mana boleh semayang? Faham kot belakang. Dah kalau tak ngaji, duk faham patah. Gonyoh kot belakang ni. Kalau kita kata-kata lah. Nak jamah, nak garu. Batal wudu ni. Kalau dengan tapak tangan. Dah faham ke belakang. Boleh garu? 3 jam boleh. Salah. Gitu. Bermula ketahui oleh Muhai Talib. Talib ni orang yang belajar. Bahawa apabila akil balillah seorang anak Adam nescaya dituntut daripadanya oleh syarak. Syarak-syarak ni agama lah. Mari mana datang agama? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Mengenal rukun 15 yang mengandungi makrifatullah. Bila kita balik, agama nak kita kenal rukun 15. Iaitu 5 perkara daripada rukun Islam. 5 perkara. 6 perkara daripada rukun iman. 11. Dan 4 perkara daripada rukun syahadah. 15. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 4 rukun syahadah. Hak ni lah kita duk gimari dalam kitab-kitab mana kitab hadis, kitab tafsir musim punya ni. Masalah tauhid, masalah fiqh, halal haram, rukun gitu hidup dalam ni. Tak? Rukun Islam 5. Islam Nabi bawa dah. Islam hadari 10 rukun. Satu. Maka dia kata rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan lidah dan mentasdik membenarkan maknanya syahadah dalam hati. Yang pertama dia kata iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. 5 rukun Islam ni bukan ni saja yang kita mesti buat. Tapi inilah rukun dikira. Hak lain mesti buat juga tapi nama dia bukan rukun. Ada orang faham dia kata tak wajib menjalankan hukum hudud. Tak ada pun dalam rukun Islam. Tak wajib tutup aurat. Tak ada pun dalam rukun Islam. Dia main bodoh gitu. Tak boleh. Nah. Apa jua yang menyempurnakan rukuk, maka dia menjadi wajib. Walaupun nama bukan rukuk. Macam kita semayang, rukuk semayang 13 perkara kata mazhab Syafi'i. Tak? Ada tak situ dia kata di antara rukuk semayang itu, iaitulah kena suci daripada hadas? Tak ada lah. Tapi kalau kita semayang dalam hadas, tak diterima. Tak sah. La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tak akan terima semayang seorang kamu apabila dia berhadas sampai mengambil wuduk. Nah, dah disebut dah. Mandi junub dengan ambil wuduk dalam rukun 13 tak? Gitu juga. Kalau kita hanya buat 5 perkara ni saja, hak lain kita langgar, tak jadi Islam. Ngucap-ngucap dah, sapa time semayang 5 waktu, sapa time puasa bulan Ramadan, sapa time haji pelakon batu, sapa time zakat bayar zakat. Tak, tapi orang kata kena buat undang-undang Islam, dah boleh buat. Lelih. Keluar daripada Islam. Rosak akidah dia. Punah jahanam habis. Tak. Benda yang membatalkan kena ambil kira juga. Dia kait belakang walaupun tak masuk dalam rukun Islam. Benda yang membatalkan Islam. Dalam rukun 13, tak ada benda yang membatalkan semayang. Tapi kalau tak sepenuh rukun, benda menafikan rukun, buat benda yang batal, rosak semayang. Walaupun kita buat 13 rukun. Kita buat comel gitu 13 rukun, baca macam seles basi, rokok molek, sujud molek, cuma sujud terakhir tu, kita ketuk. Puuuuk. Nah, siap dengan idera ambil lagu dah tu. Nah, batas semayang walaupun comel dah 13, ha, dia gitu. Islam kita gitu juga. Nah, 5 rukun Islam kita buat comel-comel, hak lain kena jaga. Nah, apa berlaku pertentangan di antara orang-orang jahil dengan ulama-ulama? Kita sebelah orang jahil. Eh, sebelah orang ulama jangan ikut orang jahil. Nak? Tak orang jahil lawan ulama, masuk sebelah orang jahil. Bengong. Mengucap 2 kalimah syahadah bagi orang yang boleh mengucap. Orang tak boleh mengucap, wajib menggerakkan bibir. Hak jenis bisu. Ulama kata wajib menggerakkan. Nampak? Tahriku syafah. Syafawah maknanya menggerakkan bibir, wajib orang bisu. Nah. Mulut tu kalau tak mengucap hati saja, maka dia beriman dengan Allah di sisi Allah saja. Di sisi manusia kafir. Orang kafir dia percaya dah, dia beli buku apa semua ni baru dah, dia tengok CD ke apa ke cerita ke, nah umpamanya dapat hidayah. Nah, dia percaya dah Islam agama yang benar, hak lain karuk belaka. Islam dia. Allah tu Tuhan yang sebenar. Nabi Muhammad memang Nabi. Kita ya dah. Tapi tak ngucap. Ini kalimah syahadah. Dia tak kerti. Bab-bab ngucap ni. Nah, matilah dia. Mati kafir. Kafir di mana? Kafir dunia. Tapi beriman akhirat. Betul tak? Dah tanang? Tanang kubur. Dia kat sini. Pasal apa? Kira-kira zahir. Dah kita dah tahu dalam dada dia. Dia dengan Allah Ta'ala beriman dia. Akhirat masuk syurga. Dan ngucap kalimah syahadah tak ada? Tak ada, tak Islam. Pasal syarat Islam mesti kalimah syahadah. Dan ni ngucap dari tak, dia percaya pada Islam dah. Percaya pada Nabi Muhammad. Tapi tak uji nak ngucap, tak ada orang ajar lagi. Nah, cuma dia yakin dah. Bila yakin, beriman dia. Tapi nak hukum mana pada dia? Kita panggil mayat dia. Mayat kafir. Sebab apa? Tak ngucap kalimah syahadah. Itu ngucap menjadi syarat saja. Bukan hakikat. Nah. Dah ngucap dah masuk neraka dia. Ngucap kalimah syahadah time melotor, dia melotor time rebang lembu habis dia sekol lembu bang dia. Pak kita tak dalam masuk. Ni molek 2 bang bang dia habis lembu. Nah, tapi lawan ulama, lawan tok guru mesendakan Islam, mesendakan sunnah masuk pada golongan-golongan yang menganjurkan pesta maksiat judi, arak dan sebagainya, ahli neraka na'udzubillah. Mak tuan kata fatamasakum munnar, kamu pasti masuk dalam api neraka. Nampak? Alfa fi mahali jawab. Fa ni fatamah sakumunna. Duduk pada tempat jawab. Jawab di makna jazak. Makna balasan bagi orang yang hatinya cenderung menyokong orang-orang yang melakukan kezoliman. Zolim pada Allah. Zolim pada Islam. Zolim diri sendiri. Zolim dengan melakukan kemukaran. Zolim buat maksiat. Semua dari. Kita sokong belakang. Bukan zolim pemerintah saja. Adik-beradik kita. Tipu pitih orang. Kita masuk belah dia juga. Pasal adik-beradik. Kita menyokong orang zolim juga. Kita ni fatamah sakumunna. Nah. Itu baru sekian duit orang. Nah. Dah kalau tanah orang. Rumah orang apa semua Allah Rabbi. Jangan, ne? Ha. Batu seorang wali Allah, hiji dia pagi tai lek porong. Tahu tak porong dia? Tahu. Bukan purung. Bosnya lah. Ne? Balik Terengganu dia panggil bosnya, panggil porong. Hiji dia pagi petang lek orang sini. Nah, wak zina. Sekali siapa sebang boleh. Nak. Hebat hari ni. Botol arak duduk tangan kamu. Wak wirik je. Kasber jenis tau. Kasber jenis tau. Kasber jenis tau. Wak wirik. Mati. Allah suruh Nabi Musa tanam. Suruh semayang-mayang. Orang kapung tohuk dalam tahi. Pasal jahat sangat. Ha, ni cerita. Nak dia sempat taubat kepada Allah. Tapi orang tak dang tahu. Darah kapung salah. Tak salah. Sebab apa? Sebab dalam syariat, kalau orang yang ahli maksiat mati, jangan uruh ramai-ramai. Dalih semayang jenazah ramai-ramai. Dalih nawak ramai-ramai. Pasal apa? Nak memberi pengajaran iktibar bagi orang seumpama dia yang masih hidup. Betul kalau kaki mainan mereka mati, seorang dua orang dah mayak-mayak. Orang bunuh diri, kaki pamfet, suruh mari rumah Allah tak mari, pakat pergi rumah tu. Hal gitu kalau mati, jangan rastik ramai-ramai. Dua orang dah lah. Dah nasi minyak dua katang. Ha, sekatang sorang. Ha, dia gitu. Dah tu buat dosa tak kalau kita buat gitu? Dah dosa. Siapa ajar? Rasulullah ajar. Rasulullah, hak mati pasrek, mati teruk-teruk, hak perangan uduh, dia tak pergi semayang-mayang. Dia suruh sahabat semayang. Bukan kata, tak semayang tapi, jangan orang besar-besar, orang hebat-hebat, orang soleh-soleh, ulama-ulama, jangan semayang. Tak. Ha, dia gitu. Jadi orang kapur tak mahu nak semayang. Bukan kasih sama. Nak marah sangat, lepor dalam lubang indah water. Tak? Ha, lubang Haji. Jadi turun wahyu Jibril mai kabur kepada Nabi Musa, seorang wali Allah. Nak? Eh? Dia ni tak disempurnakan lagi jenazahnya, mutulus sesar jenazahnya. Nabi Musa tanya kat mana tempat orang kita tunjuk. Heret dalam lubang tahi, basuh, mandi apa semua, semayang apa semua, tanam. Sebab apa Tuhan kata wali Allah? Kerana masa nak mati tu dia bertaubat sungguh-sungguh. Tak. At-taibu minaz-zambi habibullah. Barang siapa yang taubat dah daripada dosa, kekasih Allah. Kekasih ni tak wali. Wali Allah. Lepas tu orang salah faham tafsir hadis pula tengok. Wali Allah tak mesti buat semayang. Minara dah apa wali Allah. Ali bahan kotor pula. Zina dah apa. Eh, mu tengok itu bawa pogong wali tu. Ha, menampak gitu kondong penuh lah kocik wali. Ha, di bahan kot tu pula dah wali, bukan di kerana masa zina dia buat minum arak tu dipanggil wali, masa dia taubat tu dah. Nah, situ dipanggil wali. Ha, itu cerita masalah mengucap kalimah syahadah dengan lidah. Orang Islam dari pagi sampai ke tua, dari muda sampai ke tua, semayang tak tinggal apa semua, kekal dalam api neraka na'udzubillah. Tapi apek kedah basikal dak dang pun mengucap dua kalimah syahadah, dak tanam jerat masuk syurga. Apek ni dia percaya dak Allah Tuhan sebenar, tokoh ni karut belaka, Nabi Muhammad memang Rasulullah. Nak, tapi dia pergi jabat agama, nak masuk jabat lagi, nak masuk Islam, jabat agama tutup kongsi pak cai. 3 hari. Nak. Balik dari jabat agama tepuh di makrifat mati kerah dulu. Nak. Islam di sisi Allah, kafir di sisi manusia, tanam jerat. Siap ngebakar ngecung. Nak? Ha, tapi masuk syurga. Ni ayah haji ni, mana pula masuk neraka? Sokong orang zalim. Tipu tanah orang. Hak anak saudara kata hak dia. Piti hak ayah lagi kata bayar dah. Macam-macam. Bayar dah kata tak bayar lagi. Nak? Menzalimi harta orang. Masuk neraka. Apek kedai basikal masuk syurga dulu. Ni basikal-basikal. Ah, tu kita betul molek hati biar cemek. Nah. Dan mentasdikkan makna dalam hati ni, dalam hati kita kena yakin benar. Makna kalimah la ilaha illallah, walaupun dengan jalan ringkas, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Bahawa Nabi Muhammad sememang utusan Allah. Tak mudah kalau kita yakin makna itu. Kita dikatakan sah mengucap dua kalimah syahadah. Tak perlu kita boleh hurai dengan hukum tauhid, dengan tanjili koding, suluhi koding, tak perlu waktu. Nah, setakat dapat kita jazam betul-betul, tak apa dah. Jangan kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah benda makna. Mana aku tahu? Ha, tu tidak sah iman. Deh. Jadi benda yang ada pada kita, yang ada pada kita ni sebenarnya penuh dengan nikmat. Tak, kalau kita tak tengok diri kita ni, nikmat je. Kita tengok anak-anak kita penuh dengan nikmat. Isteri kita dengan nikmat, barang kemas, baju ada belakang 2-3 gerobok. Tengok diri kita pula, nikmat juga, senang lenang, mata tak buta, kaki tak capek, tangan tak kudung, mulut tak bisu, telinga tak pekak, tak nikmat. Tak? Ha, maka tunggu masalah kita balas budi Allah. Bila lagi balas budi Allah? Nak tolong, ada orang yang menegakkan hukum Islam, kita pakat tolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada orang nak tolong buat masjid, kita pakat imarah. Ada orang tolong bank, kita pakat sembahyang jemaah. Ada orang nak turun tazkirah, kita pakat tadah telinga. Gitulah. Tak ada benda jadi orang taat. Nak wali Allah, tak apa dah. Faham? Ha, jadi wali Allah selamat. Jangan jadi wali padah. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya naik saksi aku bahawasanya tiada Tuhan hanya Allah, dan naik saksi aku bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, hambanya dan pesuruhnya Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah asyhadu ni aku naik saksi. Kalau kita pergi kitab-kitab besar sikit macam kitab Al-Fiqhul Akbar, dia kata tak sah kalau kata a'lamu. Aku tahu bahawa tiada Tuhan yang Allah, tak boleh. Dia kena asyhadu. Bapa asyhadu pasal Jibril mari mengajar Nabi SAW depan para sahabat asyhadu. Jibril mari tanya Nabi. Depan para sahabat Jibril pakai serban putih, jubah putih. Sahabat kata orang mana ni? Jubah serban putih, tak ada sikit pun abuk. Kalau orang kokna ni tak boleh tengok muka. Maknanya orang jauh. Orang jauh tak boleh sabar. Kalau orang jauh, debu kot sikit. Kaki-kaki jubah. Licin maya ni macam turun daripada langit. Ha. Jibril tak tahu. Jibril AS. Pengulu segala malaikat. Mari dengan serban. Bukan pakai sokok hitam. Tak. Jubah putih. Bukan biru. Nah. Ha. Ha, suka sangat. Kena juh ke lalu. Nah. Tapi kena sebut juga tak. Dia kena tak sebut tak boleh. Sokok hitam rendah tak perak tinggi tu jangan. Nah. Rendah biasalah tu. Nah. Rendah tu memang orang buat semayang. Hak tinggi tu biasanya tukang masuk. Jadi semuanya hadis tentang Jibril ke, hadis-hadis lain tentang lima rukun Islam. Lepas antas hadu alla ilaha illallah. Hadis yang lain kata syahadatu alla ilaha illallah. Dengan lafaz syahadah. Kita naik saksi maknanya Allah tu Tuhan yang sebenar, aku bersaksi. Siapa nak jadi saksi? Tuhan yang sebenar tu Allah, aku saksi. Ha, maknanya gitu. Nak. Saksi ni satu benda yang baik. Kita sebagai saksi pernikahan, saksi jual beli, saksi hukuman dan sebagainya. Tapi saksi yang paling mulia, kita menjadi saksi bahawa Allah Tuhan yang sebenar. Ha. Saksi lah tu kita tu. Nak. Tiada Tuhan hanya Allah. Bahawa tiada Tuhan hanya Allah. Dan kalau tiada nyata selain Allah tu mengaruh. Syekh Daud Fatani sebut dah dalam kitab dia. Daripada ilmu isi akhir zaman. 43 jenis ilmu karuk. Dia kata bukan tiada Tuhan yang berhak disembah sebenar. Tiada nyata selain Allah. Ini karuk. Ni ilmu ni diikut oleh Mak Laksmana dalam buku dia Hakikat Insan. Jangan baca kitab Hakikat Insan. Karangan Mak Laksmana Kota Baru. Orang sesat. Telah dipatuakan sesat. Nak, tu guru pun hentam dah sesat, memang sesat. Dia kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'um. Kita asal daripada Tuhan akan balik menjadi Tuhan. Ha. Tak sesat apa. Faham? 72 puak duduk dalam oven api neraka. Jadi ayam pusing. Jangan ikut. Ha? Kita ikut ulama-ulama. Dia takkan terdik pada ulama-ulama. Dia kata kita asal daripada Tuhan. Akan balik menjadi Tuhan. Dah kita asal Tuhan dah. Dah ayah semayang. Takkan kita sembah diri kita sendiri. Kita Tuhan dah. Itu baru dia kata kenal diri sebenar-benar kenal. Dia main ikut tu. Tak. Tahun 85 adalah dipatua kitab buku Hakikat Insan ni wajib dibakar. Eh? Tak boleh simpang, mereka ulama je simpang. Nak buat ujok. Neh, asal simpang ha? Kita ngaruk gitu. Ha. Mak Laksmana telah dihujuk. Neh. Ha, oleh ulama-ulama. Orang teh dah dia. Nak. Ha. Ha, semuanya karuk belaka menggunakan jin. makan hati anjing hitam di Indonesia nak ambil ilmu ni. Tak, makan anjing dah. Ha, dia ni ada balik ni. Geng-geng nak beli anjing. Tak, ha, geng-geng jadi maaf mana kau. Jadi yang sebenarnya tiada Tuhan selain Allah. Tapi ditakdir la ma'budah bihaqin. Sebab al-ilah mana al-ma'bud. Walau bihari haqin. Tuhan, Tuhan ni benda makna. Tuhan ni mana yang disembah. Walaupun bukan Tuhan yang sebenar. Inna kirah. Bila ma'rifah jadi Allah. Allah Tuhan yang sebenar. Ilah macam-macam jenis Tuhan. Alik lang he ilahun. Mana Tuhan? Tuhan kau anda mana-mana. Siapa sembah dia? Ha, dia lapah Tuhan. Tapi kalau Tuhan sebenar. Bubuh alik lang suti lagi. Jadi alik lang ma'rifah. Menjadi Allah. Buang balik. Ilahun. Nah. Daripada Allah. Allah. Allahun. Allah. Allah. Bila Allah. Tuhan yang sebenar. Bila ilahun Tuhan. Hak mana-mana ke pandarah. Hak pekong. Hindu. MIC. MCA. Hak disembah. Berada. Kongsi pakcai. Hak tu Tuhan karut belaka. Dan ni mana kita kata tak ada ni. Hak tak ada ni Tuhan seperti Allah. Tak ada. Hak kata la ilaha la ilaha ilaha la, la ma'buda bihaqin. Tiada lagi yang patut disembah dengan sebenar illallah, malaikat Allah. Tak ada lagi Tuhan yang hak tak ada ni. Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat. Tak ada dah. Dan yang ada tu Tuhan yang tak bersifat dengan sifat kamalat. Tuhan tak bekah. Tu ada congok angok. Oh tu dah ayah nafi ya. Lagi pula bukan Tuhan batu seming. Nah, jadi Tuhan yang seperti Allah. Tak ada dah. Tuhan pelawak, banyak Tuhan pelawak. Kalau tak pekong keliling atas-atas, 5-6 ekor. Hindu. Kira 1,200,000 ekor Tuhan, Hindu. Banyaknya Tuhan dia. Tak? Ha, dah berebut ha, nak buat bumi. Yang ni kata kita buat bumi pula. Eh, pak semegi. Yang ni kata, eh, bujur jamin. Ha, satu Tuhan saja. Dan kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya bukan dia Tuhan. Dan pesuruhnya wakil Allah. Jadi kalau orang wakil khabar kita dengar, tak? Tapi kalau Allah utuskan kepada kita Nabi Muhammad, khabar kita tak mau dengar, beratlah kita ni. Utusan Allah ni, Nabi. Tu jadi khabar ni haram tu, haram ni, haram judi, haram sembah berhala, haram bertenun nasi, haram joget apa semua, haram hiburan yang melampau. Kita dah ikut Nabi Muhammad. Kita ikut mana? Mak Ramad. Nak dengar menyanyi apa bergerak lah ni bergerak. Nah, ha, jadi betul kita ni betul alhamdulillah Tuhan pilih kita nak wis selamat. Kita pakat pergi belajar lah. Nak pergi belajar kemah apa semua tolong kabur adik kakak. Bukan masalah politik, masalah suruh selamat. Bila selamat agama, selamatlah kita jiwa raga. Agama tak selamat, kaya pun patak neraka. Nah, BMW 7 Series duk lampi. Kalau tak semayang, kalau lawan Tuhan. Tak. Kedua, mendirikan semayang 5 waktu. Kita berhenti kat tu dah. Kita sambung di apa benda ni, Masjid Balut Makmur. Dah, berapa bulan kita lupa tak ada. 19 tak silap. Minggu ketiga hari Isnin. Eh, tiap-tiap minggu ketiga hari Isnin. Pasal kita ada soalan. Lebih kurang 60 soalan. Ha. Dia kata, hukum... Saya ahli jemaah, tapi anak saya atau tadika dan atau kepasti. Pelik soalan. Tak ada sayang apa-apa. Sekali ada takbir tu ni. Tak apalah nak atau tadika, nak atau kepasti pun. Janganlah yang dianjurkan oleh musuh-musuh jemaah Islam sudah. Di tadika ni tak mesti dia dianjurkan dari oleh musuh jemaah Islam. Nah, sebab apa tadika ni dia ada co-curriculum, dia ada curriculum. Tahu tak dasar-dasar ni. Bila disediakan oleh orang yang memusuhi jamaah Islam, tak turun berkat pelajaran. Maka anak kita tak dapat berkat daripada pelajaran. Kita nak gitu. Jadi nama tadika ke, nama pasti ke, pesto ke, tak. Jangan terlibat orang-orang yang memusuhi jamaah Islam. Dah, kena pasti gitu. Bahasa anak kita, kita akan ditanya muata dengan siapa? Pelajar orang mana? Tanya. Kita tak mau atau pasti. Pilih. Kita boleh atau tadika Islam yang lain. Asal tadika tu Islam. Nah, janganlah tadika-tadika Kristian. Tak. Macam ni sekarang banyak di bandar-bandar yang dikelolakan oleh gereja. Molek-molek ada atau tadika. Ataupun tadika orang Melayu dah. Tapi puak-puak yang tolak Islam. Dok juruh juga anak kita. Nah, jadi berilah kalau boleh kepada pasti anak kita enam beradik, pasti belaka lima beradik. Nah, semua sekolah tu belaka. Hukum laki-laki pakai suasa cincin, dia kata. Jadi sama-sama dah sebut, leh. Yang kita dengarnya daripada kitab-kitab fatwa mengatakan tak boleh pakai suasa, leh, laki-laki. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tahu ada ulama-ulama yang fatwa diharuskan, maka tolong royak kepada kitalah nama kitab supaya lain kali kita mengajar kita kabur khilaf. Bahasa takat ni kita tak tahu lagi khilaf. Yang kita dengarnya haram semua. Nak fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia juga yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati. Ya tu. Dia fatwa dalam kitab dia Mutiara Yang Indah, haram pakai suasa bagi laki-laki. Dalam kitab Pelita Penuntut, haram juga. Dalam fatwa bekas Mufti Johor tahun 1959 sampai tahun 1965, haram juga. Nah, jadi kita duduk ngajar lah ni, bila orang tanya kita bayar haram. Pasal ni masalah baru, bukan masalah lama. Zaman kita tahu dulu tak sebut. Cuma sebutnya dia boleh capur dengan apa, dengan mah. Deh. Nah, setakat ni. Jadi kalau orang tahu fatwa yang muktabar, kata haruf, tolong kabar ke kita, beritahu bak kita nak buat panduan lain kali, boleh kita bayar. Ada juga yang mengatakan haruf. Senang. Nak kata haruf, kita tak berani. Ha ustaz, kata ustaz ramah. Ha ustaz, tu lah kedai kopi tu. Nah, ha mu'tabarun. Nah, yang dipakai dibuat kira dengan fatwa ni. Bukan ngaruk ngabang macam TV tu, ngaruk tu. Tu buruk dia, ayam laga. Jadi gitulah. Kita dah syubah, dah syubah, balik dah syubah lah. Pakai perok lah, sunnah Nabi pakai perok. Mak nak pakai sangat. Benarkah orang meninggal dunia pada malam Jumaat atau siang pada hari Jumaat terlepas daripada seksi kubur? Kalau benar, adakah terlepas hari itu saja atau selama-lamanya? Baik. Hadis tentang terlepas daripada fitnah kubur ini tidaklah sampai darjat sahih. Hadisnya kata paling tinggi darjatnya Hasan li ghairi. Nah, baik, tak apalah. Hasan li ghairi pun boleh kita pakai untuk fadailil a'mal, untuk targhib wa tarhib, untuk menakut dan menggemarkan kita. Baik. Ulama-ulama mengatakan memang disabitkan hadis ini, barang siapa yang mati malam Jumaat maka aman daripada fitnah kubur. Maksudnya tidaklah maknanya semuanya dia aman, tak kena azab dan sebagainya, tak, diringankan. Maksudnya diringankan, bukan selama-lamanya. Bangkit pada mahsyar balik seperti asal semula. Keistimewaan ini kerana menghormat hari Jumaat. Besarnya hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni lah diciptakan Nabi Adam. Hari Jumaat ni tok nyang kita turun ke bumi. Hari Jumaat ni lah jadinya kiamat. Nah, maka hari Jumaat ni siapa mati Tuhan beri kelebihan, direngankan fitnah kubur. Maknanya kalau anda katakan pukulan, direngankan pukulan dan semua. Kalau soalan sepatutnya 1,000 soalan, tinggal 500, gitu saja. Bukan tak ada terus. Ini yang disebut oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, termasuk dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Yang mensyarahkan kitab apa benda ni, Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala. Bangkit pada mahsyar tak ada lah kelebihan tu. Neh, dia gitu. Macam orang kata dapat kelebihan syahid akhirat, mati mana? Mati beranak, disebut dalam hadis. Mati ditimpa bangunan, mati lemah, mati terbakar, mati taung. Dan mati lain tak dapat kelebihan. Dia tengok nah je. Lepas tu situ saja dapat. Ya, mati tu saja. Dapat lagu mana? Akhirat kaki ada dalam buku catatan pahala dengan sebab mati seperti itu. Nah, keistimewaan lain tak ada. Pahala mati dapat. Neh? Dia gitu. Habis. Seorang pendakwah utara tanah air. Tak ada orang lain. Menyatakan bahawa tiada solat jenazah di sisi kubur orang telah dikubumikan. Pulak dah. Neh? Katanya maksud Nabi SAW itu solat di kubur seorang sahabat. Dalam hadis itu bermaksud Nabi baca doa. Solat di situ maksudnya berdoa. Bukan semayang tolong. Bukan semayang. Tolong jelaskan. Dia kata seorang ulama. Mufti ke doa ni? pendakwah utara. Tak kira lah siapa-siapa pun. Dia kata salat jenazah di kubur tak sah. Sah tak? Sah tak? Salat atas kubur. Sah tak? Sah eh? Dia kata tak sah. Hak mana sif tu? Hak mana sif? Dah dia kalau dia seorang ustaz, kalau PhD, kalau doktor, tak, dia kata tak sah. Lepas tu hak mananya orang kapung kata sah. Orang pakai hak mana? Orang pakai doktor lah. Learning. Orang tak tengok kebenaran. Orang tengok pakat. Betul tak? Orang tak tengok kebenaran kan ni. Oh, hebat. Keluar dalam TV. Hebat. Betul dia. Betul dia. Betul masyidah. Boleh ambil upah melacu. Jangan. Kebenaran ni, walaupun terbit daripada mulut lembu, wajib kita kena ikut. Iqbalul haqqa walau min fami baqar. Terima kebenaran walaupun keluar daripada mulut seekor lembu. Tapi lembu tak cakap, lembu nguak. Tak? Dia kata Nabi tu, sebabnya Nabi suruh sahabat semayang, semayang di kubur seorang sahabat. Bukan Nabi semayang mayak, Nabi berdoa. Jadi tak betul kita buat ni semayang mayak atas kubur. Tak boleh. Dah mana tu? Orang doa amal dah ni, kalau balik di rumah orang tanam dah ayuh, tak dah nak semayang mayak, boleh semayang atas kubur. Tok guru, tok guru pondok duk ngajar gitu lah. Tak? Kita bodoh ngaji gitu juga. Duk amal gitu juga. Jangan kata Imam Syafi'i kata makruh. Memang Imam Syafi'i kata makruh. Makruh apa ni? Makruh ni kita semayang tak semayang di rumah. Buat atas kubur. Situ makruh. Adapun kalau semayang dah di rumah, orang yang tak dah nak semayang di rumah, di kubur baru dang, tak makruh semayang di kubur. Ada elak. Jadi fiqh ni bukanlah ngaji pakai dengar sekali gitu, pakai tidak mengaji. Neh. Lepas tu dia kata hadis ni makna berdoa. Pendakwah dia utara ni dia kata berdoa bukan makna semayang. Tak, kita jawab. Orang ni dia tak reti. Sama ada dia tak reti ni jadi pendakwah. Sebab tu haram menjadi pendakwah kalau tak reti. Kenapa kita nak dakwah? Sebab tu nak atom. Apa benda Mu'az? Nampak? Al-Amru bin As. Ke negeri Cina, dia belajar fasih bahasa Cina. Baru dakwah negeri Cina. Kita tak reti bahasa Mongolia. Lepas tu pergi Mongolia 40 hari. Kita nak berdakwah benda. Kita kata dah cakap pun dengan orang Mongolia. Dah cakap pergi makan-makan kita lah masjid. Hei, tu bukan dakwah. Tu ziarah. Faham baik tu. Tak usah kata Mongolia. Orang ulu, orang ulu Terengganu. Nak pergi dakwah di Ulu Kedah. Tak reti dah. Tak. Orang ulu Kedah kata mana girek, mana girek. Mencekat pijak gitu. Tak reti, tak faham. Tak faham dah. Tu sama-sama Malaysia. Sama-sama jalur gemilang. Nah. Jadi kalau kita tak reti nak dakwah. Tak, bila kita cerita hal masalah fiqh seperti ini. Kita boleh menyesatkan orang yang lain. Tapi kalau kita tarah mufti dah. Kita dah, dia panggil. Sengaja membodohkan diri. Atau buat-buat jahil. Kalau kita pakar hadis dah, maka kita kena tarik balik. Doktor hadis kita, pasal hadis tentang Nabi solat di atas kubur, riwayat Imam Bukhari. Tapi kamu dah dapat PhD dalam bab hadis, kamu dah tahu ada hadis Nabi sembahyang atas kubur, tak, maka kena tarik balik PhD. Wajib, serta-merta, betul tak? Nah, dia gitu. Hadis riwayat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhumah. Dia kata, intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabrin ratibin. Satu hari Nabi berjalan sampai kepada subuh satu kubur seorang laki-laki, kubur yang masih basah. Mana kubur tu lembab lagi tanah. Wasalla alaihi, maka Nabi pun sembahyang atas dia. Baik, bolehlah kata makna berdoa tak? Salla makna berdoa. Tak. Kemudian wasaffu khalfahu, sahabat-sahabat duduk buat sah di belakang Nabi. Nak kata doa gua lagi. Kalau buat sah belakang. Nabi semayang depan, sahabat pun buat sah belakang. Semayang jenazah ke akan doa saja? Boleh jadi doa juga tak buat sah. Tapi hak akhir sekali dia tak baca. Kena tarik balik PhD. Hak akhir lagi mana? Kata Ibn Abbas. Fakabbara arba'a, Nabi takbir 4 kali takbir. Doa dia takbir. Kalau nak jadi pendakwah, mana dak reti hadis, reti lu dakwah. Kalau mu jadi mu pakar hadis, mu kena berhenti lu jadi pakar hadis, pergi Kuala Terengganu belajar hadis. Pasal apa? Bukan hadis riwayat Musnad Firdaus. Sahih Bukhari. Nah, kalau Sahih Bukhari tak tidak, tak boleh sabar. Kalau sembunyi, syaitan bisu. Itu berjaga-jaga. Deh, ini banyak nak cara masalah-masalah khilafiah. Hak betul-betul terang-terang depan mata kilang arak di Shah Alam, di PJ, di Johor, genting Highland macam-macam buat diam. Nak syaitan bisu. Neh. Tak ada masalah. Batu jumhur ulama mengatakan solat di atas kubur adalah diperintah kerana berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah fatwa, inilah juga menjadi mazhab Abu Hurairah dan mazhab Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia begitu. Sesah masalah sembahyang atas kubur. Bolehkah seorang isteri mencium jenazah suaminya atau suami mencium jenazah isteri? Suami mati, bini nak cium untuk lelaki. Boleh ke tak? Boleh lah cium, tak ada masalah. Apa dah boleh cium? Nak kepok boleh. Masih hidup dah berani. Tok lelaki mati, bini nak cium. Masih hidup tak mahu cium. Mata mati baru nak cium. Gerak orang puang ni. Bayar mati buat kalau kata nak cium. Masih hidup tak cium sungguh-sungguh. Orang puang ni kan dia nak kabur. Petua. Pagi sekali pegang tangan suami cium. Lepas tu mak tidur sekali. Sekurang-kurang dua kali sehari cium. Dengar tak eh? Dia gitu. Balik ni start selalu. Dia gitu. Minta maaf dia. Suami kita kan? Dah air semayang? Air semayang. Batal air semayang. Siapa batal? Orang yang mencium. Yang kena cium tak batal. Siapa kata? Ulama-ulama fiqh. Dia gitu. Kita ana cari diri. Nak kabar belakang mua teh. Ngajilah retek. Asal tanya sikit, kita ana. Adik ana, tak ramak tanya. Kita itu tak tanya gitu, ngaji saja. Ngaji sama skor semar tu, macam nak mampu ngaji. Batal orang yang mencium. Yang kena cium tak batal. Yang kena cium mayak takkan gerak lagi. Kalau mayak bangun cium bini, tak? Orang tak panggil mayak dah. Power Ranger panggil. Jadi batal lah mayak. Mayak pula dah batal. Wuduk orang yang hidup kalau ada wuduk. Habis itu. Mandi yang bagaimana boleh menghilangkan hadas kecil? Mandi yang meratakan sekalian tubuh yang ketapak kita tersawurkan berlaku tertib pada anggota wuduk. Selesai masalah. Boleh tak duit riba digunakan untuk bayar cukai pendapatan? Setakat kita dengar daripada tok-tok guru, boleh menggunakan wang haram ini daripada interest dan faedah untuk maslahat orang awam sahaja. Untuk keperluan personal individu tak boleh. Dia gitu. Untuk ramah. Untuk buat tandas surah. Untuk buat pagar surah. Untuk beki-teki belakang tu rosak ramah-ramah nak naik. Walaupun keperluan dunia tak kait dengan surah. Boleh juga. Untuk ramah guna. Untuk tambung jalan. Untuk buat bengok. Tambung jemaah repit laju sangat. Boleh. Individu tak boleh. Apakah perbezaan antara ilmu tauhid dan tasawuf? Adakah diterima amalan tanpa mengetahui kedua-dua ilmu tersebut? Dia ada kalanya tak terima amalan, ada kalanya terima. Ilmu tauhid ni ilmu nak mengesahkan, membetulkan akidah kita. Jadi kalau kita belajar dah setakat hak dapat sah dah akidah kita, dan hal lain kita tak belajar, kita terima amalan kita kalau kita buat dengan betul. Kadang-kadang akidah tauhid kita comel dah, tapi amalan kita tak ikut syariat. Kita langgar sah batal. Walaupun tauhid kita comel, tak sah semayang kita. Jadi semua adalah perlu. Tasawuf ni untuk mencantikkan lagi amalan kita. Supaya tidak ada diganggu oleh apa benda ni? Unsur-unsur yang boleh merosakkan amal ibadat. Itu tasawuf. Tauhid ni umbi. Mengesahkan akidah. Macam dah. Akidah kemahmi dah. Fekah ni belajar sah batal syarat gitu gini. Kita buat lah. Tasawuf adab. Adab-adab yang baik. Bukan pelik. Bukan makna sufi. Makna wali besar. Dah. Tasawuf makna adab. Jaga adab. Cakap jangan cakap nawak. Kalau cakap betul pun tak cakap kuat sangat. Sampai bergegar habis kedai-kedai orang. Tak. Kalau maknanya apa benda ni. Dapat duit. Dapat apa dan sebagainya. Tidak kasih dalam hati. Dia tak salah pun dah begitu. Nak jadi comel. Jadi Tubuh badan kita ni tauhid. Fekah tu kita tutup aurat. Wih comel sikit. Dah tutup aurat kat lutut dengan pusat saja. Lalu Tok Imam pergi patah. Pakai sapa pusat dengan lutut saja pergi pasal minggu. Balik awal Tok Imam. Walaupun tak nampak ada aurat. Tapi orang tengok pelik Tok Imam ni. Nak guana tak pakai baju Tok Imam ni. Nak. Tutup baju tu tak tahu. Tambahan adat wih jadi comel. Lama serebus, lama celok, bus rebang pula. Gitu. Nak. Jangan tasawuf saja tak ada fekah. Halah-haram tak cara tasawuf. Tasawuf. Tak, dah ada bahan finance 12.8%. Tasawuf. Ngaji kita ikan. Tak, tak jadi lagu tu. Jadi biasanya kalau kita tolak amalan tasawuf, amalan kita menjadi tak terima boleh juga. Seperti mana riak. Riak adalah satu benda yang penting dalam unsur-unsur tasawuf. Kerana tasawuf menganjurkan ikhlas, maka mengaji tentang riak. Jadi kalau kita riak, Tuhan tak terima pula amalan kita. Akidah jomel dah. Orang kita dah. Ali semua hidup tapi riak. Jadi kesemua ni adalah penting belaka. Ilmu akidah, ilmu sahbata, fiqh dan ilmu adab untuk menjaga adab-adab kita dengan manusia dan dengan Allah. Seorang suami telah terminum susu isterinya sehingga kenyang. Mana pula ni? Ni Tok Bila biasa ni kalau Tok Bila kalau gini. Tok Bila kalau babah gini. Apa hukumnya ada kasi akan menjadi ibu susunya? Sudah kerja dah lah. Sudah kerja. Dia terminum susu isteri. Dah macam dah ni lah tak. Biasanya susu bubur dalam apa? Dalam gelas tak. Dah bini nak kerja. Isteri suami kerja dah. JKK. Isteri kerja juga. Isteri nak kerja jabat gitu gini. Nah. Jadi nak kerja jabat. Dia perah dulu susu. Anak cek ada. Dia perah tu. Buat dalam botol. Buat dalam gelas. Suami balik ke 10 nak ambil tinggal spek mata ke apa. Masuk dalam kisah sejuk. Tengok. Ada air susu. Bahan tu sekedar. Anak, dah ada susu bini dia. Masalah berlaku. Hak tu hak tersilap lah. Hak sengileng minum ada ke. Hak tu direct. Amplak. Hak tu sengaja minum. Dah sengaja minum ke mana? Sengaja minum ke tak sengaja minum tak jadi ibu susu. Faham? Dia nak jadi ibu susu ni, syarat yang pertama 5 kali minum yang mengenyangkan. Dia lelaki masa ngopek ni, 5 kali ke sekali je? Tak ada suami je ngopek dengan bini dia sampai kenyang. Tak? Kacau punya soalan. Tapi memang disebut dalam kitab-kitab fiqh lagu tu. Tak? Cerah api mata tu. Jadi macam nak mampu. Tengok. Nah. Cerah selalu mata. Nah. Tak apalah dia kena juh dia tak. Dok kita minum susu dalam gelas ke kita minum direct ke? Tak. Tak jadi sebab 5 kali mengenyangkan. Dan kemudian pula yang minum itu mestilah tidak sampai 2 tahun. Datuk laki dia sampai 2 tahun. Mereka tu laki dia umur 8 bulan. Tak, lain ya. Dan ni tu laki besar dah. Tak. Nah, tak jadi ibu susu dah. Dia kena 2 tahun dan ke atas dan 5 kali kenyang. Neh, kalau main-main gitu tak kenyang. Neh, tapi ingatlah kalau hak jenis minum susu isteri ingat, jangan siapa dapat dak taruh ke anak deh. Tu bila ni mana? Boleh kali lakukan sembahyang qada lepas sembahyang subuh atau asar boleh. Ulama fiqh kata seboleh. Yang tak boleh sembahyang yang tidak ada sabak yang terdahulu. Nah, ataupun bukan sembahyang yang muayyan. Semayang yang ada sabab terdahulu tapi tak apa, solat sunat wudu. Kita lepas dah semayang subuh, kita pun semayang lah, kita pergi keluar daripada masjid, balik masjid, kita pun nak tinggal ambil cermin mata. Tak, bila ambil cermin mata, sunat pula tahiyat masjid, dah kita masuk masjid. Tapi semayang subuh dah tadi, tak ada masalah. Dah kalau qada, qada min babil aula, lebih lagi. Faham? Fadainullahi ahaku an yuqda, hutang Allah lebih-lebih pertama dan lebih-lebih mustahak kamu bayar. Apa hukum minum air daun ketum tapi untuk kesihatan menguatkan badan dan beribadat? Minum air daun ketum pula ni tu imam ni. Dia gini lah, kalau betul lah niat kita untuk menyihatkan tubuh badan boleh, kerana dia memang untuk kesihatan dia sama dengan ramuan-ramuan lain. Tak, tapi kalau salah guna Allah saja yang tahu. Kita niat untuk kaya dan sebagainya, kita tanggung. Jadi haranglah pula benda tu. Al-umuru bimakasidihah. Nah, ini kata pekerjaan yang itu dengan kosak. Rosak kita, Allah saja yang tahu. Nah, ha, kalau memang untuk kesihatan, nawi sedap mulut, tak ada masalah. Nah, ha, kerana dia bukan haram, dia hanya pucuk-pucuk paku, daun-daun kayu. Apakah dibolehkan menerima wang untuk derma ke surau atau daripada satu syarikat yang mana kita tahu syarikat itu ada memberi masuah untuk mendapatkan suatu projek? Boleh terima. Boleh terima. Yang tak bolehnya, dia gini. Keadaan sekarang ni, kalaulah kita ni ambil, kita ada kontrak, kita ada pekerja, tak? Kita pun masuk tender, kita mesti terlibat juga dengan bunga-bunga, debu-debu rasuah. Jangan kita jenis memang nak merasuah untuk mendapatkan projek itu dah. Faham? Tapi kalau kita kena bayar ni, kena bayar pada hak tuntutan itu, bukannya dia rasmi, itu juga ada rasuah. Tapi kena buat dalam keadaan sekarang. Tak, memang, tapi tidak berkat lah. Tapi bukanlah kita ni sebagai pemberi rasuah. Kerana kalau kita tak buat gitu, tak boleh nak berniaga. Orang yang nak berniaga dengan kita, tak boleh. Apa benda ni, orang yang makan gaji dengan kita, anak kelapa orang belaka. Tak ada kerja belaka. Kita bayar tu, bayar ni, tak boleh nak bayar belaka hutang. Nah, kita ada bulldozer, ada kereta giling, ada apa, tak boleh projek. Mana kalau kita we kak, kalau memang pergi jabat kak, ni handset lama dah ni, nak tukar baru ni, kena beri. Tak beri, tak proses borang apa semua. Memang gitu. Jangan niat melakukan rasuah. Kalau boleh, jangan beri langsung. Tak, kalau tak beri langsung, pakai tak gerok, pakai tak boleh nak cari makan, maka dimaafkan. Qadar mana, jangan niat melakukan rasuah. Kalau jenis memang cari rasuah sungguh, macam yang dilakukan oleh setengah-setengah syarikat, memang jenis kaki rasuah semua dah tu, ha, tu memang haram. Hak ni dikendurkan sikit. Lemi teruk kita. Bukan kata orang kontrak saja. Maknanya segala segi. Kalau kita nak masuk meta air apa semua lah. Lok situ lah borang. Allah kata ya minyak air. Oh laju selalu. Esok siap pasang borang. Ni pasang meta. Tak. Ha. Kita pergi itu nak masuk telekom. Nak masuk telekom. Nak masuk internet dululah. Nak masuk line apa semua. Dia kata paling cepat sebulan nak tengok Swiss box apa semua. Kalau pergi ikut saluran biasa. Kita pergi cocok ku atas. Ah, nak jenis yang pakai ta, pakai kuk ni. Nak pergi malam. Bukan waktu kerja, malam. United jawab, esok aku datang. Assalamualaikum. Nak pasang wayar. Boleh-boleh ada kalau main kabel ni. Tapi dah Allah sekepeng. Nak, ni nak kabur dunia sekarang ni, mengajar manusia supaya rasuah dan sebagainya. Dah. Jadi kalau kita rasa syubhah dengan sumbangan tersebut, kita gunalah kalau perkara-perkara untuk buat tanda, buat seming belakang. Jangan jadi sebagai dewan utama. Dan orang yang beri duit dia untuk buat tanda dan sebagainya. Daripada apa kontraknya yang halal, cuma cara tak berapa comel. Halal binti itu. Tapi nak bandingkan yang paling halal, yang tidak ada berkait langsung. Jadi hak tu bubuh belakang, hak ni buat depan. Pandai-pandai kita ejah. Jangan kabur pula tuan ni, hak mu kita buat jambang lah. Ha, kena pandai pula AJK dan sebagainya. Ha, dia gitu. Tambah terima orang kita. Ha, dia gitu. Benarkah hukum membunuh atas orang yang murtad bukan kerana sifat keluar dari Islam dengan segala tuntutan, tapi dihukum dengan sabit mencari dan mencabar perlembagaan pahaman ideologi negara tersebut? Ha, tolong jelaskan. Buat ni pulak ni. Kita tak faham soalan. Yang kedua, Islam menganjurkan kebaikan dan menuntut pada ilmu pengetahuan, tapi kenapa ustaz menghentam dan mengata orang? Ha, ni orang sedap. Apakah kalimah atau istilah yang sesuai digunakan selain mencerca dan mengumpat? Pulak dah. Bila pulak orang mengumpat? Adakah tindakan seperti ini diwajibkan, disunatkan atau diharuskan? Jika benar, tulis terangkan situasi hukum ini berjalan. Baik. Dia kata kadang-kadang kita marah ke orang. Oh, ini haram, ini dosa besar. Laknatullah. Dah ulih dia begitu. Dah ulih kerah lagu tu. Dah. Kita kena balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kadang-kadang kerah, kadang-kadang lembut. Sunnah kadang-kadang kerah, kadang-kadang lembut. Kalau kita kata lembut, belaka kita telah tinggalkan sunnah Nabi, kita pergi kepada Islam liberal. Islam liberal inilah yang telah dianjurkan oleh Al-Yahudu wa Nasara, supaya umat Islam menganggap Islam ini tidak ada kekerasan, tidak ada peperangan, tidak ada jihad. Tak boleh nak kerah langsung. Semua kena lembut, kena lembut, kena lembut. Akhirnya dapatlah Yahudi Nasara mengancam dan menakluk segala negeri Islam macam sekarang. Kita telah ditipu. Faham? Kadang-kadang Nabi lembut dengan orang. Kadang-kadang Nabi kata, celaka mu eh. Baca hadis. KKS orang laki-laki pergi basuh kaki, dia tak rata tumit belakang. Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Celaka sungguh dua tumit dalam api neraka. Bukan kira buat masjid. Bukan buat kasino. Basuh wuduk saja. Kaki belakang tak rata. Mana Nabi bahang kasar? Nabi kata, celaka dua tumit dalam api neraka. Kerah tak? Ha. Dia boleh kata Nabi roda, Nabi tak reti, Nabi dakwah tidak lemah lembut. Boleh kata gitu? Tak. Eh, tolong cerdik sikit. Haa, dia kata. Dia gitu. Eh? Dia ada kali dia kena lembut budak-budak. Ada kali dia kena keras. Kalau keras lama tak jadi kerja. Lembut lama tak jadi hasil. Lembut sangat. Apa tak buat laki? Tak? Ha. Dia gitu. Ada kali dia kena keras. Nak lama umat. Jangan pandang serong. Tak? Ni otak biru lah. Mana? Ha. Ada benda kena laju, ada benda kena perlahan. Ada benda kena cepat. Tak? Di motosikal kita, kalau kita nak kacing skru plate, kita jangan buat kuat sangat. Pecah plate, betul tak? Pasal dia lembut situ. Tapi kalau kita nak kumah di koi, kita pakai katok ke buat perlahan-lahan? Saya jawab. Hah? Kena katok lah. Kalau buat bebek kurang, cabut koi tengah jalan. Kang, kang, kang. Barulah kemas. Dia gitu, Islam gitu kok. Sebab tu dia ada dua ayat, dua surah dalam Quran, surah perang. Al-Anfal dan At-Taubah. Surah perang. Ada kalanya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ayat lain, faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka semua. Di mana saja umat Islam berjumpa dengan mereka. Ha dah. Nah. Dia tengok keadaan. Tengok keadaan. Dah. Kalau lembut belaka, bukan Islam sebenar. Islam hadari. Dia gitu. Kalau anak kita lembut semua, balik awak. Kepala kita dia pijak. Dalam keluarga dia ada lembut seorang, keras seorang. Dia mesti. Mak lembut. Mak lembut tak? Ayah keras. Bukan hak tu. Ha. Anak dengan anak-anak ni. Betul. Kita tengok. Tuhan buat macam mana? Adak katilah. Ayah backing, mak tak backing. Nah. Main lagi luar. Apa ni tak semayang maghrib lagi. Mak letih semayang lah, mak. Semayang lah, mak. Anak takut tak? Takut. Pasal lembut. Kalau anak jenis dengar kata, padang dengan mak ni. Semayang, mak. Dia pun semayang. Tapi kalau jenis anak keras. Tak dengar kata, dia kena tunggu ayah balik. Semayang! Baru balik semayang. Nah. Berbelah. Allah. Allah. Pasal apa? Dia ada benda keras. Kalau lembut belaka. Balik ayah belaka. Mayang. Balik ayah. Lembut pada mak. Balik awal tu. Dia betul gitu. Bukan keras. Sok mak. Tak. Dia nak mengupak orang. Ada kali tak berdosa. 6 golongan. Buka kitab Siyarus Salikin. Buka kitab Iya'ulumidin. Buka kitab Hidayatus Salikin. Buka kitab Penawar Bagi Hati. 6 golongan. Kalau kita umpak, tak berdosa. Ngaji lu. Nak? Ha. Dia gitu. Berkenaan calon-calon tokoh 6 muslim sempena sambutan Ma'ahijah dan Maulid Rasul di Malaysia. Adakah tuan Islam sebenar atau sekadar semangat muhibah? Diri Islam hadari dalam takrif uslub dakwah masa kini tak boleh buat lagu tu. Perkara yang berkait dengan hanjuran apa benda ni sambutan hari besar Islam, taklah dipilih orang-orang Islam saja. Bukan tidak boleh kita nak memberi apa benda ni secara atas semangat muhibah, gelaran-gelaran tertentu kepada orang-orang kafir, tapi boleh, tapi janganlah sampai sambutan hari orang Islam. Banyak lagi sambutan lain ada, hari buruh, hari pekerja, hari tu, hari merdeka dan sebagainya. Itu tak ada masalah lah. Tak? Ha, beri ke orang kapi. Tak? Ha, tokoh merdeka. Tak? Ha, tak apa. Linggopo. Umpamanya. Tak? Ha, acapang boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan pilih hari-hari besar Islam. Jangan. Tak? Ha, kita masih ada lagi ulama-ulama yang sepatutnya kita beri penghargaan. Pejuang-pejuang. Tak? Ustaz-ustaz yang pagi petang siang malam berdakwah dan sebagainya. Tak? Banyak lagi. Bapa pergi pilih kapir pula. Walaupun atas niat dasar muhibah tak boleh. Nah, tak boleh atas dasar muhibah. Dasar muhibah ni hari lain lah. Hari bodoh, hari sebagainya lah. Bukan anjuran. Daripada sambutan umat Islam boleh buat. Tak ada masalah. Jangan pilih hari-hari yang berkait dengan Islam. Batasan sebenar hijab antara ajnabi dan ajnabiah di tempat kuliah ceramah nikah kahwin atau kematian pada tiap-tiap mazhab. Oh, tiap-tiap mazhab nak terang. Berapa mazhab fiqh yang terkenal? 18 mazhab. Hei, dah habis ni. 6 tahun orang ngaji ni fiqh 18 mazhab ni. Eh, kalau nak terang aurat saja, kalau 4 mazhab, dah tadak-tadak 2 jam. Nah, masalah aurat perempuan dengan perempuan, perempuan dengan mahram, perempuan dengan laki ajnabi, laki-laki mahram, perempuan dengan perempuan muslimat, perempuan dengan perempuan kafir, dalam rumah, luar rumah, bahasa keadaan waktu bekerja. Nah, akan datang kita terang bab aurat perempuan. Perniagaan tukar wang negara sama ada wang kertas dan syiling sambil ambil upah atas khidmat menukar atau dapat duit syiling bagi kepentingan peniaga runcit dalam. Contohnya RM1 wang kertas akan dapat hanya RM94 wang syiling. Upah mendapatkan syiling RM6 bagi tiap-tiap RM100. Adakah urusan ini dibenarkan oleh syarak? Haa, dia tanya. Eh? Jawabnya tak boleh. Hukum inilah dikatakan riba. Tak boleh riba. Fadli. Eh? Kalau RM100 kita beri duit kertas, dia beri kita syiling RM100. Dengar ni cara Islam. Tetapi lepas daripada itu selesai, kita upah dia RM6. Sah. Ada beza kat situ. Cara kapir ni, kita wish RM100 ni kertas, dia bagi kita syiling RM94. Itu cara kapir. Cara haram. Cara Islamnya boleh. Takkan kita nak free turun-turun kutip duit syiling, dia bawa pulak, bodoh latang pulak, kenderaan pulak, minyak pulak, aku duit syiling, memang kita kena bayar pulak. Nah, jadi kita beri RM100 duit kertas, bank beri kita RM100 duit syiling, kemudian kita bayarlah berapa ringgit upah dia. Suku pulak setelah RM100 lawan RM100. Ah, situ baru halal. Faham? Sesat dah, kita beri RM100 duit kertas, dia beri kita RM100 wang syiling. Habis situ dah. Tukar. Lepas tu kita upah dia. Berapa ringgit nak upah ni? RM5. Beri PT lain RM5. Nampak tak? Faham tu? Ah, tak apa. Boleh makan lagi. Tidak, bayar. Panjang-panjang. Saya masalah berkaitan dengan hutang orang yang telah meninggal dunia dan tak mampu nak bayar. Soalannya, apakah seorang yang berhutang itu boleh umpamanya baca Quran dan dihadiahkan kepada orang yang dia berhutang? Adakah di akhirat nanti boleh ditolak hutang itu dengan baca Quran yang dihadiahkan? Harap dapat betangkan penjelasannya. Terima kasih. Baik. Kita berhutang orang tak dapat nak bayar. Nah, maka kata ulama-ulama, kalau kita memang tak mampu nak bayar, alhamdulillah Allah Ta'ala akan jadikan makna dia ini memberi halal kepada kita. Kita memang niat nak bayar dan tapi tak mampu bayar. Kita masih hutang RM1,000 tu memang kita nak bayar dalam masa 5 bulan ke bayar RM1,000. Tapi kita muflis. Nah, negaan tak laku, ambil di perapok. Nah, umpamanya, bini awak lari, bini harta lari, dikut banggla. Leking kita. Nah, jadi kita memang nak bayar sungguh. Tapi tak mampu nak bayar. Kita pun mati. Tak dang nak bayar. Allah akan jadikan tuan dia halal di akhirat kat ni. Tapi kalau kita dah nak bayar dah, tak ada duit juga, kita buat kebajikan. Ada ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami sebut dalam kitab Tufah boleh. Kita buat kebajikan, kita niat hadiah kepada tuan hutang. Kebajikan tak mesti baca Quran. Apa saja kebajikan. Tolong orang akan ayat anak ayam jatuh lalakan. Kebajikan. Anak kucing duduk tengah jalan, kita berhenti motosikal alih buat tepi. Kebajikan. Tak? Tengok rumah orang terbakar, kita tolong telefon bomba. Kebajikan. Boleh niat pahala. Aku hadiahkan pahala, aku tolong telefon bomba tadi. Boleh. Tak masalah. Tak? Tak mesti baca Quran. Yang tak benarnya, hal ni. Memang dalam hati ada tak mau bayar. Hak tu kena jaga. Kalau ikhlas memang nak bayar, dan kita tak mampu nak bayar, tak susah-susah. Nabi menjadi penjamin kita di hari kiamat nanti. Bagi orang yang fakir tak mampu bayar hutang orang.